sama dengan apa? Ayahnya. Cuma ini contoh yang terakhir di sini, dan sigo yang terakhir disebut oleh Ibnu Qudamah. Ini pendapat ya, salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, bahwa itu tidak dihitung sebagai dihar, tidak dianggap sebagai dihar, karena dihar itu kaitannya dengan penyerupaan pada hal yang apa yang biasanya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Adapun ini tidak ada hubungannya dengan dihar tersebut. Nah, ini yang lebih kuat, bahwa ini tidak dihitung sebagai dihar. Adapun lafaz tahrim, kalau misalnya seorang suami berkata, anti alaiya haram, engkau terhadapku adalah haram, ini lafaz tahrim namanya. Syaikh Ibnu Qudamah sebut di belakang, yuridu tahrimaha. Iya. Kalau dia berkata, anti alaiya ka abi, engkau terhadap seperti ayahku, dia hendak mengharamkan, dibahasakan oleh beliau sama dengan kalau dia katakan, anti alaiya haram. Iya. Dan ini telah kita tegaskannya bahwa beda antara dua hal ini. Anti alaiya ka abi, ini bukan priham. Kalau dia berkata, anti alaiya haram, engkau terhadapku adalah haram, maka ini tergantung kepada niatnya. Kalau dia meniatkan talak, jatuhnya talak. Kalau dia meniatkan dihar, jatuhnya dihar. Kalau dia niatkan sumpah, jatuhnya sumpah. Dan jatuhnya dihitung sebagai apa? Sebagai sumpah. Ini untuk lafaz anti alaiya haram. Sebab memang kata anti alaiya haram mengandung kemungkinan yang luas. Baik. Jadi sekali lagi pembahasan di hari ini, ini pada pembahasan yang memang hanya mencakup dia menyerupakan istrinya atau sebagian dari anggota badan istrinya sama dengan orang yang diharamkan terhadap suami untuk menikahinya. Iya. Kalau dia lakukan penyerupaan yang seperti itu, itulah yang disebut sebagai dihar. Baik. Nah, kemudian kata beliau, fala tahillu lahu. Ini konsekuensi dari terjadinya dihar. Fala tahillu lahu, tidak halal istrinya itu untuknya. Siapa yang sudah melakukan dihar, perbuatan yang diharamkan ini, telah kita tegaskan ya, bahwa dihar adalah dari kabairud dzunub. Ya. Kalau ada yang mengucapkan hal itu, maka dia telah berbuat dosa besar. Ya. Dan konsekuensi lainnya diterangkan di sini, fala tahillu lahu. Kalau sudah terjadi dihar, tidak halal baginya istri itu, hatta yukaffir, sampai dia membayar kafarah. Sampai dia membayar kafarah. Nah, penjelasan kafaranya diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, di surah Mujadilah. Al-Mujadilah. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna liman qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa yut'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wal yawmil akhir wa tilka hududullah. Walil kafirin adzabun alim. Nah, ada dua ayat menjelaskan kafar bagi orang yang melakukan dihar. Ya. Oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah beliau terangkan konsekuensinya, la tahillu lahu, tidak halal baginya, kemudian Ibnu Qudamah terangkan kafara dari dihar, hatta yukaffir, sampai dia membayar kafar. Bagaimana kafaranya? Bitahriri raqabatin min qabli an yatamassa. Itu dengan membebaskan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan. Sebelum keduanya bersentuhan. Nah, kalimat bersentuhan di sini apa maksudnya? Iya.